tersimpan di dalam hati. Mentang terukir syair cinta, kekan rasa yang kanda buah hati, kanda yang sabelon puja. Mentang tersimpan di dalam hati, mentang terukir syair cinta, Cut Dea. Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube kami Move On Management dengan cara subscribe channelnya, like, comment, dan share terus videonya. Thank you.